warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan jemaah dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpah kurnia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya kepada kita selama ini. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama di masjid ini untuk kita teruskan pelajaran yang kedua kita. Dan saya minta maaf tidak dapat hadir pada minggu lepas kerana sebab kesihatan. Walau bagaimanapun, pada pelajaran yang sebelum ini telah kita bacakan hadis berkenaan dengan catatan amalan seorang insan daripada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan yang baik, amalan yang buruk, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mencatatkan niat hamba-Nya yang baik, begitu juga niatnya yang tidak baik. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah, Maha Rahmah, maka Allah Subhanahu wa taala menulis niat yang baik tetapi tidak sempat dilakukan kerana sebab-sebab yang dibolehkan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai satu pahala yang penuh, hasanah kamilah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha Adil. Seseorang yang berniat untuk melakukan satu dosa tetapi tidak dapat melakukannya kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatkannya sebagai dosa, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan sebagai satu pahala. Dan jika dia melakukannya, barulah Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai satu dosa. Adapun orang yang niat baik kemudian dia sempat melaksanakannya, maka itu seseorang itu akan mendapatkan pahala yang amat banyak sekali. Sebagaimana dalam hadis tersebut, iaitu beliau akan mendapat 10 kali lipat pahalanya hinggalah ke 700 pahala dan ke berlipat-lipat kali ganda, adhafan katira. Demikianlah hadis ini menunjukkan kepentingan niat di dalam amalan-amalan dan juga menggalakkan kita beramal sebenarnya. Dan jika kita tidak dapat beramal, kita niatkan amalan tersebut. Jadi antara cara kita boleh amalkan adalah perkara yang kita suka nak lakukan, kita biasa boleh lakukan, seperti membaca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu. Kita niatkan kita nak beramal sekian-sekian pada hari sekian-sekian misalnya, yang kita biasa lakukan. Jadi bila tak sempat nak lakukan atau dihalang oleh satu keuzuran, dapat tak pahala? Jawabnya dapat pahala berdalilkan dengan hadis ini. Begitu juga dengan mungkin nafilah-nafilah yang lain pada malam, solat waktu malam dan sebagainya. Jika kita berniat dengan niat yang sadiqah, niat yang benar, walaupun kita tak sempat nak bangun untuk solat tahajud dan sebagainya, tetap Allah SWT akan mengganjarinya sebagaimana hadis tersebut. Adapun niat yang kita namakan niat tapi sebenarnya hanyalah angan-angan kosong saja, cita-cita saja, malam ni nak semayang lah, besok nak puasa lah, nak baca satu juzuk, nak khatam satu Quran dan sebagainya, itu Allah SWT Maha mengira. Kalau kita lihat hadis ini, ia sebenarnya berkaitan dengan niat yang jujur. Dan tidak ada orang yang boleh membohongi Allah SWT. Bahkan sebenarnya dia boleh membohongi dirinya sendiri, tapi Allah SWT tidak boleh. Jadi dengan itu kita usahakan berniat dengan niat yang baik. Kita teruskan kepada hadis berikutnya dalam kitab muka surat 54, hadis ke-12. Satu hadis yang panjang, iaitu yang digelar sebagai hadisul ghar, hadis gua. Iaitu kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabita ila ghar fadakhalu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar faqalu innahu la yunjiku min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum qala rajulun minhum allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la ahbiku qablahuma ahlan wala mala fana'abi fi talabi ash-shajar yawma falam urih alayhima hatta nama fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma na'imain fakarihtu an uqidahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw mala. Falabithtu wal qadahu ala yaday antadhiru istiqabahuma hatta barakal fajr. Wasabiyyatu yatadagawun inda qadami. Fastaiqaba fashariba gabuqahuma. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu. Qala al-akhar, Allahumma kanat libnatu 'ammin kanat ahabba an-nasa ilay, kanat habba an-nasi ilay, wa fi riwayah kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisaa. Fa'aradtuha 'an nafsiha famtana'at. فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها وفي الرواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث, اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. Baik, kita telah baca nas dalam bahasa Arab. InsyaAllah memberi berkah pada kajian kita pada malam ini berkenaan dengan niat dan mengikhlaskan, menghadirkan keikhlasan di dalam hati. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebelum kalian ada 3 orang sedang berjalan-jalan, kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh dan mereka pun masuk. Jadi sambil-sambil itu kita syarah sekali ya, sebab hadis ini panjang. Jadi di dalam beberapa riwayat, sebelum kalian, maksud kalian di sini adalah kamu di hadapan, iaitu para sahabat. Dan para sahabat umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi SAW kata sebelum kalian, maksudnya adalah umat sebelum umat ini. Dan di dalam riwayat mengatakan bahawa mereka adalah orang-orang daripada Bani Israel. Baik. Kemudian mereka menemukan sebuah gua yang dapat digunakan untuk berteduh dan mereka pun masuk. Terdapat persoalan kenapa mereka berteduh di dalam gua sedang-sedang jalan, kenapa tak teruskan perjalanan. Maka di dalam riwayat, itu faedahnya kita kaji takhrij dan riwayat-riwayat hadis, terdapati bahawa turun hujan, maka mereka pun mencari teduh dan mereka menjumpai sebuah gua dan mereka masuk ke dalamnya. Baik. Tiba-tiba ada sebuah batu besar dari atas bukit yang menggelinding dan menutupi pintu gua sehingga mereka tidak boleh keluar. Salah seorang di antara mereka berkata, sungguh tidak ada yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali bila kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal-amal soleh yang pernah kalian perbuat. Jadi ini satu perkara yang penting. Nasnya adalah illa innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum, melainkan kamu berdoa kepada Allah dengan amal-amal kamu yang soleh. Qala rajulun minhum, berkata seorang lelaki daripada mereka, ini orang yang pertama, Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran, aku ada dua orang tua yakni yang sudah tua renta, syaikhani kabiran. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Dan kebiasaanku adalah mendahulukan mereka minum susu sebelum aku berikan kepada anak isteri dan budakku, yakni hamba ku. Ahlan isteri, malan dekat sini kita tak boleh beri makan kepada harta benda yang tak hidup. Jadi maksud kat sini adalah hamba abdi. Sebab hamba abdi adalah harta benda. Dan mungkin ada orang masukkan juga binatang ternakan. Dia tak berikan makan dan minum sebelum dia berikan kedua ibu bapa yang sudah tua itu minuman. Baik, yang penting itu adalah kebiasaannya. Dan ini menunjukkan orang ini adalah orang yang mendahulukan kebajikan kepada kedua ibu bapanya sebelum orang lain. Baik, suatu hari saya terlambat pulang kerana mencari pohonan, yakni cari dedaun, talabus syajar. Namun keduanya sudah tidur dan aku enggan untuk membangunkannya. Jadi di sini kalau kita lihat, orang cari pokok untuk apa? Biasanya kita kalau faham apa dia, untuk potong kayu buat kayu api lah. Jadi terlambat. Tapi sebenarnya maksud di sini mengikut riwayat, beliau ini sebenarnya adalah penggembala kambing. Jadi dia gembalakan kambingnya dan dia cari tempat-tempat untuk makan, makan rumput, makan pohon dan sebagainya. Jadi satu hari dia terlajak terjauh bawa kambingnya, sebab tu dia balik lambat, bukan untuk cari kayu api. Baik, jadi petang ataupun hampir malam baru dia pulang, ataupun dah malam baru dia pulang. Yang penting dia, bila dia pulang, keduanya sudah tidur. Keduanya sudah tidur, bukan pada waktu biasanya. Maksudnya telah lepas waktu biasa mereka dapat minum. Jadi dah tiba waktu tidur, mereka pun tidur. Dan aku enggan untuk membangunkannya. Fakarih tu, aku benci, aku tak suka nak kejutkan mereka. Kenapa? Nak mengganggu orang tidur itu salah satu daripada penyakitan kepada kedua orang tua. Jadi biarkanlah dia tidur. Tapi dalam waktu yang sama, ada bahagian kedua ibu bapaku ini, iaitu susu mereka. Jadi saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya seperti biasa. Walaupun demikian, saya tidak memberikan susu itu kepada keluarga maupun kepada budakku, ini hamba aku, sebelum keduanya minum. Dan saya menunggunya hingga terbit fajar. Dalam riwayat, orang ini dia tunggu di kepala kedua ibu bapanya. Jadi tunggu berdiri dan dia pegang bekas yang ada susu tu, dan dia tunggu. Kalau dia bangun, kalau ibu bapanya bangun, dia akan kasih dulu. Demikianlah halnya. Sentiasa dia sangkakan bahawa orang ni akan, kedua ibu bapanya akan tiba-tiba kan akan bangun, tapi tak bangun juga. Jadi dia ada sentiasa teradut, bangun atau tak bangun, bangun atau tak bangun. Dia tak pasti lagi mereka akan terus tidur, dan dia tak pasti juga mereka akan bangun. Dan subhanallah, orang ni dalam keadaan demikian sampai subuh, sampai fajar. Yang ini berjam-jam lamanya dalam keadaan demikian. Baik. Dan tambah pula tu, ketika keduanya bangun, ku berikan susu itu untuk diminum. Akhirnya mereka berdua bangun, tapi dah hampir waktu fajar ataupun telah terbit fajar. Padahal semalaman anakku menangis. Anakku, kita boleh pluralkan lah, anak-anakku, sobi ya. Ya, ini plural untuk sobi. Jadi anak-anakku menangis, yatara daun, terisak-isak minta susu. Jadi ada faedah di sini dengan kalimat yataradau ni, mereka bukan nangis, nangis bergaduh ke, atau nangis terkejut ke, atau sawan dan sebagainya. Tapi nangis apa ni? Nangis nangis lapar. Jadi walaupun anaknya menangis, nangis lapar, nangis minta makan, minta susu, dia dahulukan kedua ibu bapanya dahulu. Baik, sambil memegang kakiku, anak-anak tu menangis sambil memegang kakiku. Jadi kata beliau lagi, ya Allah, jika aku berbuat itu kerana mengharapkan redha-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua itu. Jadi ini doa. Doanya, jika yang aku berbuat itu kerana mengharapkan redha-Mu. Itu terjemahan kita katakan berserta tafsir. Sebab kalau bahasa Arabnya, kata beliau, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika, ibtigha'a wajhik. Wahai Allah, jika aku lakukan demikian mengharapkan wajahmu. Fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Maka lepaskanlah kami daripada keadaan kami ini, yakni batu ini yang menutup muka gua ini. Jadi di sini seolah-olah orang ini tidak pasti bahawa ini adalah amalan yang mengharapkan wajah Allah SWT. Mengharap wajah Allah maknanya adalah mengharapkan keridaan Allah SWT. Jadi walaupun beliau menyebutkan amalan yang mulia ini, iaitu berbakti kepada dua ibu bapa dengan keadaan yang amat luar biasa, tetapi tetap dia bertawaduk dengan dia tidak memastikan, ya Allah, dan dia mengatakan, ya Allah, inilah amalan yang paling baik yang telah aku lakukan kerana-Mu, maka lepaskanlah aku kerananya. Ini lepaskanlah batu ni kerana amalan ini. Tidak, dia kata kalaulah ini amalan yang mengharapkan keredaan-Mu, maka lepaskanlah keadaan kami ini. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam doa kita harus ada dua perkara. Apa dia? Satu, mengharap, harap bahawa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan yang benar, yang jujur. Tapi dalam waktu yang sama, jangan dengan harap saja kita berdoa, tapi kita juga gabungkan dengan al-khauf, yakni takut. Takut ada kekurangan dalam amalan kita, dalam permintaan kita dan sebagainya. Jadi kita gabungkan dua-dua sekali. Sebab tu kita lihat ini menunjukkan bahawa, ini lebih menunjukkan bahawa keikhlasan orang ini ketika dia beramal-amalan tadi, begitu juga ketika dia berdoa. Baik, kemudian apa yang berlaku adalah batu itu tergelincir sedikit, tetapi tak boleh keluar. Yang berlaku hanyalah tergelincir sedikit, sebagaimana dalam riwayat mereka boleh nampak cahaya daripada atas saja, tapi tak dapat keluar. Dan terlupa saya nak katakan, sebelum itu, sebelum mereka berdoa ni, mereka cuba tolak batu tu sebenarnya, tapi mereka tak dapat lakukannya. Berat. Tak ada tempat, kira kata ruang-ruang untuk untuk korek ke dan sebagainya. Tak ada. Itu batu itu tutup, kira kita akan cantik-cantik lah melekat. Tak boleh keluar langsung. Tiga orang tolak macam mana pun tak boleh. Mereka dah berusaha sedaya upaya, barulah mereka datang apa? Mereka berusaha dengan doa. Mereka minta kepada Allah SWT yang maha berkuasa. Baik. Jadi kemudian, oleh kerana batu tak dapat bergerak seluruhnya, jadi orang yang kedua di dalam gua tersebut pun berdoa. Beliau berkata, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Wahai Allah, aku mempunyai sepupu perempuan. Ini anak kepada pakcikku yang sangat ku cintai. Dalam riwayat lain disebutkan, saya sangat mencintainya sebagaimana orang lelaki-lelaki mencintai orang perempuan. Ini sebenarnya tak ada masalah. Orang lelaki cinta kepada orang perempuan, orang perempuan cinta kepada orang lelaki. Ini memang sesuatu yang Allah fitrahkan di dalam naluri manusia. Yang tak cinta perempuan, itu yang terbalik, itu yang bahaya. Yang perempuan yang tak cinta lelaki, cinta perempuan balik, itu lebih bahaya. Jadi sebenarnya adalah satu perkara yang fitrah. Tak ada keaiban kat sini. Cuma apa dia? Syariat. Syariat meletakkan garis untuk kita apa ni? Untuk mencapaikan cinta ini, iaitu melalui nikah yang sah dan dengan hawa nafsu semata. Baik, kemudian itu pun ada yang boleh dinikahi, ada yang tak boleh dan sebagainya. Kalau semua main cinta aja, bahaya besar. Nanti adik perempuan pun dia nak kahwin. Yang tak boleh nikah orang, bini orang pun dia mau. Itu masalah. Jadi di sini lelaki ini ceritakan bahawa, aku mencintai sepupu aku ini sebagaimana seorang lelaki mencintai seseorang wanita. Baik. Jadi beberapa dan saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi dia menolak. Kenapa dia tolak? Ada beberapa sebab yang diutarakan oleh ulama dengan kajian mereka terhadap riwayat-riwayat yang lain. Maka dia kata sebabnya wanita ini, pertama sekali wanita ini menolak kerana dia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini akan kita dapat lihat selepas ini. Jadi dia menolak kerana itu perbuatan yang haram. Kedua, dia sebenarnya kalau betul-betul cinta kepada sepupunya, dan dalam syariat mereka saya rasa sama dengan syariat kita dalam bab ni, boleh kahwin ke tak boleh kahwin dengan sepupu? Boleh kahwin walaupun saudara rapat, tapi masih mahram, masih boleh, masih bukan mahram, masih boleh bernikah dengannya. Tapi kenapa dia tak nikah? Yang kita akan dapati bahawa lelaki ini lelaki yang berharta. Jadi jawabnya kata ulama, sebab daripada riwayat-riwayat lain, isteri perempuan ini telah menjadi isteri orang, dia telah berkahwin, ada anak lagi. Jadi sebab itu tak mungkin dia mendapat atau melepaskan nafsunya melainkan dengan apa? Dengan cara yang haram. Jadi dia pujuk rayu wanita ini untuk berzina dengan dia. Sekurang-kurangnya 3 kalilah mengikut beberapa riwayat, tapi dia menolak. Beberapa tahun kemudian dia tertimpa kesulitan. Ini beberapa tahun ni terjemahan yang silap sebenarnya. Fa'alam matbihi sanatun minas sinin. Sanah tu bukan tahun, kat sini maknanya adalah zaman. Zaman kemarau, sanatul qahd, ataupun zaman kesusahan, kemiskinan. Jadi ada zaman orang semua miskin, hampir-hampir macam sekarang, tapi ni tak berapa teruk lagi ya. Orang masih ada handphone, masih makan sedap-sedap, masih berwalimah dan sebagainya. Ini zaman apa ni? Zaman ekonomi meleset kita katakan, tapi ni lebih teruk lagi. Zaman tu sampaikan nak cari sesuap makan pun susah. Jadi dia datang berjumpa dengan sepupu lelaki ni yang tersepit kat dalam gua ni, dan dia minta bantuan. Minta bantuan. Dan saya berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat, tapi itulah dia tak ikhlas. Waktu dia nak tolong tak ikhlas. Kenapa dia kasi? Dia ada syarat yang diletakkan, iaitu wanita itu serahkan dirinya bila dia menginginkannya. Pada riwayat lain disebutkan, okay, sebelum itu 120 dinar ini bukan jumlah yang diminta oleh sepupunya. Yang diminta hanya 100 dinar. Dan 100 dinar ni banyak tuan-tuan ya. Ini dah lebih daripada nisab zakat berkali ganda ya, berlipat kali ganda. Satu dinar, satu dirham dah boleh beli lembu zaman dulu. Ini 100 dinar ni amat banyak. Jadi dia bukan hanya kasih 100 dinar, dia kasih 120 dinar, dia tambah lagi. Sebab dia nak apa ni? Dia nak berzina dengan sepupunya ini. Baik. Jadi pada riwayat lain disebutkan, ketika saya berada di antara kedua kakinya, dia berkata, ittaqillah wala taquddal khatama illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, janganlah kamu patahkan cincin kecuali dengan jalan yang benar. Mendengar yang demikian, saya meninggalkannya dan merelakan emas yang aku berikan, padahal dia orang yang sangat aku cintai. Jadi di sini menerangkan tentang bagaimana lelaki ini telah berjaya untuk mencapai, kita katakan, apa yang dimaksudkan bertahun-tahun lamanya, iaitu berzina dengan sepupunya ini. Tapi kali ini dengan cara licik, iaitu kerana hajat daripada sepupunya itu. Jadi bukan suasana ataupun situasi yang biasa, tapi situasi yang amat mendesak. Sehingga kan terpaksa wanita yang bertakwa itu menyerahkan dirinya kepada sepupunya ni, demi nak dapatkan apa? Nak dapatkan makanan, nak dapatkan bantuan. Dalam riwayat lain, iaitu riwayat dalam riwayat ini juga diriwayatkan oleh, tak ingat saya nama, riwayat ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah dalam kitab At-Tabarani. Baik, riwayatnya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, sanadnya hasan. Jadi kebanyakan tafsiran terhadap hadis ini diambil daripada riwayat tersebut. Siapa kalau nak rujuk bolehlah. Yang penting di sini adalah wanita itu pada permulaannya dia menolak. Ya, ini dia kata 120 dinar aku kasih dengan syarat kau berzina dengan aku. Dia tolak. Tetapi keadaan mendesak. Keadaan mendesak, akhirnya dia bermesyuarat dengan suaminya. Itu menunjukkan bahawa wanita ini dah bersuami. Jadi dia tanya kepada suaminya tentang hal ini. Suaminya mengatakan aghni ayyalaki. Aghni ayyalaki. Yani berilah makan kepada keluargamu. Jadi suaminya pun terpaksa setuju. Ya, kita baik sangkalah suaminya terpaksa setuju. Ini menunjukkan keadaan yang amat mendesak. Maka isterinya itu pun menerima ajakan sepupunya yang mewah tadi. Baik. Jadi ketika hampir mereka melakukannya, jadi isterinya ataupun sepupunya menasihatkan lelaki. Jadi dia cuba sedaya upaya, dia tidak ada jalan yang boleh dilakukan untuk menolak daripada perbuatan zina ini, melainkan dia dah lakukan. Jadi kali ini dia kata apa dengan mulutnya? Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Ittaqillah adalah kalimat yang mujmal, yakni kalimat yang umum. Ia dikatakan kepada orang yang baik, juga kepada orang yang buat maksiat. Takut kepada Allah ni bukan hanya untuk orang jahat saja. Kalimat takutlah kepada Allah ni kita baca kan dalam khutbah juga. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Jadi ini adalah nasihat yang umum. Jadi di sini dikatakan takutlah kau kepada Allah. Menunjukkan mereka ni beriman. Mereka kenal kepada Allah SWT, tapi nafsu telah mengalahi mereka, telah mempengaruhi mereka. Janganlah kamu patahkan cincin atau pecahkan cincin kecuali dengan jalan yang benar. Kalau sekali baca, kita ingatkan cincin itu adalah dara kepada perempuan tersebut. Tapi dari sini kita tahulah bahawa perempuan ini bukan anak dara. Jadi maksud di sini adalah janganlah pecahkan ataupun rosakkan faraj marwah aku, melainkan dengan haknya. Haknya adalah zawaj, iaitu menikah dengan cara yang sah, yang disyariatkan. Jadi dia katakan demikian. Mendengar demikian, aku pun meninggalkannya. Dalam beberapa riwayat lain, wanita itu menggeletar di bawahnya. Dia dah hampir nak lakukan zina tersebut, wanita itu menggeletar dan disebutkan kata-kata tadi. Sehingga kan apa ni, bila wanita itu mengeluarkan kata-kata itu, terus masuk kata-kata itu dalam hati lelaki tersebut. Sebab apa? Wanita tersebut wanita yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan ini dalil bahawa kalau iman itu benar ada di dalam hati, ia akan terpancar di badan. Sebab tu bila dia sebutkan, sampaikan bergetar-getar badan yang perempuan tersebut, sehinggakan kata-kata tersebut takutlah kepada Allah masuk terus dalam hati lelaki tersebut. Dia pula jadi takut dan dia tinggalkan. Dan dalam riwayat, lelaki tersebut lalu berkata, kamu takut pada Allah SWT ketika dalam kesusahan begini, dan aku tak takut pada Allah SWT dalam aku senang. Aku sedang dalam keadaan senang, aku tak takut. Engkau sekarang takut pada Allah SWT dan kau dalam keadaan susah. Jadi dia pun tinggalkan wanita tersebut berserta apa ni? Berserta emas bernilai 120 dinar itu kepada wanita tersebut. Dia tak ambil balik. Dan dalam ketika itu dia masih lagi, yakni wanita tersebut masih lagi adalah wanita yang paling dia cintai. Maksudnya bukan dia tinggalkan kerana aib yang dia nampak apabila dia melihat tubuh badan wanita tersebut atau sebagainya, tetapi apa, dia masih menyayangi. Jadi dia lakukan tu hanya kerana apa? Kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi lelaki di dalam gua itu pun berdoa, wahai Allah, jika perbuatan itu kerana mengharapkan redha-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Sama doanya, hampir sama. Dia kemudian bergeserlah batu itu, tetapi belum boleh keluar dari gua. Jadi lebih banyak lagi dah terbuka. Yang pertama nampak cahaya, yang ini lebihlah nampak cahaya. Boleh nampak luar sikit agaknya. Kalau ada orang lalu kat depan boleh panggil help lah, tolong. Tapi boleh keluar tak? Tak boleh keluar juga. Masih tak boleh keluar. Agak-agak kenapa? Sebab memang ceritanya macam itulah. Allah dah takdirkan macam itu. Sampai orang yang ketiga dalam gua itu bertawassul dengan amal solehnya, barulah akan diselamatkan. Baik, orang yang ketiga melanjutkan doanya. Ya Allah, saya mengerjakan, mengupah beberapa ujara, maknanya orang yang bekerja dengan aku, dengan gaji yang ditetapkan. Allahumma inni stajartu ujara wa a'taitu ajrahum. Aku berikan upah mereka. Jadi inilah sifat dia. Dia bila panggil orang untuk bekerja kepada dia, dengan dia, dia akan upah dengan upah yang sempurna. Kecuali ada seorang yang tidak mahu mengambil gajinya dan dia meninggalkanku. Dia tak ambil gajinya. Kemudian gaji itu saya kembangkan, thamartu. Thamartu maknanya aku buahkan dia. Jadi aku beli dengan gaji dia itu, dalam riwayat dia belikan seekor lembu. Itu kan. Jadi dengan lembu itu beranak apa semuanya, duit itu dijual, dijualkan anaknya, kemudian dia belikan harta lain, kemudian dapat lagi, dia jual dan dia beli, dia jual, dia beli, sampai ada kambing, ada unta, ada hamba yang jaga dan sebagainya. Banyak betul dia punya apa? Dia punya harta yang hasil daripada upah satu hari kerja. Semuanya dilakukan oleh orang yang kat dalam gua ni. Selang beberapa tahun dia datang, wahai hamba Allah, berikanlah gaji ku. Dia datang, dia minta gaji. Maka aku berkata, semua yang kau lihat, baik unta, sapi, lembu, kambing maupun budak yang mengembalakannya, semuanya adalah gajimu. Wah, ini semua yang kau lihat, ini adalah gajimu. Dia berkata, wahai hamba Allah, adakah engkau, jangan kau mempermainkan aku. La tastahzi'bi. Saya menjawab, saya tidak mempermainkanmu. Kemudian dia pun mengambil semuanya dan dia tidak meninggalkannya sedikit pun. Lafaz bahasa Arabnya fastaqahu. Istaqahu maknanya dia bawa lah, macam dia drive semuanya. Dia ambil semua, dia sudah mula sampai belakang, dia tak tengok belakang, dia terus pergi je, dia drive semuanya keluar. Banyak-banyak tu. Baik. Orang tu kalau kita macam nak pekik, tak nak tinggalkan sikit ke? Tak ada cakap terima kasih. Dia ambil tu. Dia pun tak ada cakap apa, dia terus ambil je. Kalau dah kata tu bahagian aku ambil je. Baik. Jadi kata orang ini, ya Allah, jika perbuatan itu kerana mengharapkan redamu, maka singkirkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Kemudian bergeserlah batu itu dan mereka pun boleh keluar dari dalam gua dalam keadaan berjalan. Keluar dalam keadaan apa? Berjalan, tak payah nak merangkak lagi. Jadi batu tu terus betul-betul terbuka dengan luasnya. Baik, jadi ini satu kisah yang ajaib yang dikisahkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi tujuan daripada hadis ini, daripada kisah ni, bukan nak melibur lara yang apa ni, yang bosan ke, entertainment mingguan ke dan sebagainya, tak ada. Ini adalah kisah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada umatnya agar mereka mentadabburkan kisahnya dan mengambil faedah, mengambil pelajaran daripada isi. Baik. Hadis ni adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat di dalam kitab, kita akan bacakan faedah-faedahnya, dan kalau kita ada masa kita akan tambah, iaitu di dalam ke surat ayat 59. Hadis ini mempunyai berapa faedah dan pelajaran, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Faedah-faedah dan pelajaran yang boleh kita ambil, yang pertama adalah kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang dengannya Allah menghapuskan dosa besar dan menghilangkan dosa kezaliman, iaitu birrul walidain. Ini jelas daripada hadis ini. Baik. Terdapat beberapa masalah di dalam hal buat kebajikan kepada orang tua yang dalam hadis ini. Antaranya apa? Di dalam hadis menyebutkan bahawa orang ini berdiri dekat kepala kedua bapa, ibu bapanya yang sedang tidur, tunggu dia bangun. Baik, itu tak ada masalah sangat, walaupun itu satu perkara yang luar biasa. Masalahnya adalah apa? Bagaimana dia boleh tinggalkan anak-anaknya menangis kelaparan, pegang kaki dia lagi, dia tak hiraukan. Dia tunggu juga kedua ibu bapanya sampai bangun. Adakah ini bersalahan dengan hukum? Boleh ke tak boleh kita abaikan? Dan apakah hukum mengabaikan tanggungjawab terhadap anak-anak makan minum mereka? mengabaikan hukumnya berdosa kan. Jadi sekarang nak untuk mencapai satu kelebihan lain, iaitu berbakti kepada kedua ibu bapa, mana satu kita nak dahulukan? Jadi kalau orang ini buat baik daripada satu arah, dia dah buat baik kepada dua ibu bapanya, mungkin dia dah buat salah daripada satu arah yang lain. Apa dia dah abaikan anak-anaknya kelaparan satu malam sampai subuh, baru kasih makan minum. Jadi itu antara perkara yang mungkin dipersoalkan dalam dalam riwayat ini ataupun dalam hadis ini. Walaupun benar lelaki ini telah berbakti kepada kedua ibu bapanya, maka ulama telah menjawab akan persoalan-persoalan ini. Jadi mereka mengatakan ada beberapa kemungkinan. Pertama, anak-anak itu bukan anak-anak yang kecil, yakni anak-anak yang kira bayi itu, di mana mereka tak tahu nak cari makan dan cari minum. Kalau mereka tak tahu cari makan, cari minum sendiri, tak tahu usaha sendiri, lepas tu kita abaikan makan dan minum mereka, maka itu berdosa lah. Mana kita boleh tinggalkan anak-anak kecil, bayi mana boleh cari makan sendiri. Jadi mereka katakan anak-anak kecil yang nangis ini sebenarnya dah mumayis, dah mengerti pun. Jadi mereka ni sebenarnya dah tahu cari makannya, cari minumnya. Dan sebenarnya mereka telah ditarbiah oleh bapanya bahawa time makan kamu adalah selepas datuk nenek makan. Itu telah ditarbiahkan. Kalau kita lihat riwayatnya, hafaznya, kebiasaanku aku tidak akan berikan makan isteri dan anak-anak dan hamba sebelum aku beri makan kepada dua ibu bapa. Jadi satu perkara biasa. Jadi mereka dah tahu bahawa mereka tak akan dapat makan minum sampailah datuk nenek mereka makan dan minum. Ini tak salah kalau mereka dah tahu. Ini bukan satu perkara yang salah. Dan ada jawapan lain. Sebenarnya anak-anak yang nangis itu bukannya tak makan langsung, belum minum langsung. Sebenarnya mereka dah dapat bahagian mereka. Sebelum tu mereka dah dapatkan bahagian mereka. Tetapi mereka menangis sebab nak tambah. Dan mestikah kita kalau budak minta tambah, kita kasih, dah dapat bahagian nak tambah lagi, itu tak payah, tak wajib bagilah. Sebab itu dia tak indahkan tangisan teriak anak-anaknya. Itu yang dijawabkan oleh ulama dan itu jawapan yang terbaik insyaAllah. Jadi dengan itu orang ini sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Jadi dia tetap berbakti kepada kedua ibu bapanya tanpa mengabaikan tanggungjawabnya. Baik. Faedah yang kedua, kemuliaan kedua adalah kemuliaan menahan diri dari zina, iffah. Menahan diri daripada zina. Jika seseorang mampu menahan diri dari zina padahal dia boleh melakukannya. Ini beza orang yang tak berzina sebab dia tak boleh buat. Ini tak berzina sedangkan dia boleh buat. Maka dia telah melakukan pendahuluan-pendahuluannya. Mukadimat dia usaha dah. Tapi dia tak lakukan. Maka jika hal itu dilakukan kerana Allah SWT, maka itu termasuk apa? Amalan yang mulia. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa orang yang mampu melindungi dari zina termasuk salah satu 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang di dalamnya tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluhu. Siapa antara 7 orang ini? Seorang lelaki yang dipanggil, diajak oleh seorang wanita yang kaya lagi cantik, saya berkata sesungguhnya saya takut kepada Allah. Inni akhafullah. Jadi dia tak berzina dengan wanita yang ajak dia lagi ni. Jadi ini semua menunjukkan bahawa dalam hatinya ada khasyatullah, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat lihat kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana dalam rumah tak ada orang lagi. Jadi isteri kepada tuannya mengajaknya melakukan zina. Dan kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kisah tersebut, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al mukhlasin. Sesungguhnya dia telah tertarik kepada Yusuf dan Yusuf juga tertarik kepadanya jika tidak dia melihat burhana rabbih, yang dipetunjuk daripada Tuhannya. Dan demikianlah kami jauhkan Yusuf daripada su', daripada kejahatan dan fahsya seperti zina. innahu, sebab dia adalah orang-orang yang ikhlas. Innahu min ibadina al-mukhlasin, daripada hamba-hamba kami yang ikhlas. Sebab tak apa ganjaran yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf kerana menjaga nafsunya, tidak berzina. Lepas tu Allah SWT angkatkan darajatnya, dia jadi apa? Jadi salah satu orang yang penting dalam negara Mesir. Dan hingganya apa? Hingga selepas itu orang cari dia, orang pergi berjumpanya untuk meminta bantuan. Jadi orang yang penting, orang yang dihormati dan disegani. Jadi demikianlah Allah SWT narfa'u darajatin man nasya', kami angkat darajat bagi sesiapa yang kami. Dan orang kedua ini, kata Syekh Taimiyah rahimahullah lagi, memiliki kesempatan yang besar untuk berzina dengan wanita yang dicintainya itu. Tetapi kerana rasa takutnya kepada Allah, maka dia pun meninggalkannya. Jadi, bagaimana dalam riwayat, dia duduk. Sebagaimana seorang lelaki duduk dengan isterinya. Yang ini bila nak berbuat zina. Jadi, dah sampai macam itu. Tetapi tetap dia tinggalkan kerana Allah SWT. Dan dengan demikian dia mempunyai kesucian yang sempurna dan dia berharap menjadi salah seorang yang dilindungi oleh Allah dengan perlindungannya pada hari yang tidak ada perlindungan di dalamnya kecuali perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu faedah lagi. Kata ulama, ini dalil hadis ini menunjukkan bahawa bila seseorang itu dah mula lakukan maksiat atau dah buat pendahuluan untuk buat maksiat, lagi susah untuknya untuk tarik balik, untuk tinggalkan maksiat tersebut daripada awal dia jauhkan, dia tak buat maksiat tu terus. Ini memang kalau kita lihat dari sudut psikologi, seorang yang dah buat sesuatu, dah minum arak, nak tinggalkan senang ke susah? Susah. Orang dah mula berbohong misalnya, nak tinggalkan lagi susah daripada dia belum berbohong lagi. Dan kita boleh kiaskan dengan apa juga maksiat, kesalahan yang dilakukan oleh manusia setiap hari. Pandangan yang haram dan sebagainya. Kalau dia tak pandang, tak ada apa-apa. Senang aja dia kalau alihkan pandangannya tu lebih mudah daripada dah tengok, dah nampak, baru nak apa? Baru nak tengok ke kiri ke kanan. Astagfirullah lepas tu. Nampak macam senang, banyak lagi. Lagi susah. Betul tak? Jadi begitu juga dalam hal ini. Dah mula nak berzina, lagi susah nak tarik diri. Sebab tu susah sebenarnya lelaki ni nak tarik, Nak lepaskan sepupunya ini. Kalau bukan Allah SWT berikan dia petunjuk. Sebab memang dia seorang yang takut pada Allah SWT. Menunjukkan lelaki ni adalah lelaki yang soleh. Lelaki yang soleh. Tetapi apa? Dikalahkan oleh maksiat. Dan kenapa demikian? Sebab dia mulakan. Baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga, hadis ini menjadi dalil tentang keutamaan menyampaikan amanah dan menjalankan amal untuk orang lain. Orang ketiga itu walaupun memungkinkan baginya untuk memberikan upah kepada pekerjanya itu seperti adanya, sehingga hasil pengembangan harta itu tetap menjadi miliknya, tetapi kerana amanahnya, kejujuran dan keikhlasannya untuk saudara-saudaranya, maka dia pun memberikan seluruh upah yang telah dikembangkannya. Dan satu perkara juga, kalau orang betul-betul kaji hadis ni, yang orang yang kedua ni, toke ni lah yang ada pekerja-pekerja yang diupah. Kenapa lelaki ni tinggalkan upah dia keluar tak ambil upah dia? Macam terlampau simple sangat. Orang apa ni, gajinya sepatutnya dia dapat, dia tak ambil. Sebenarnya ada kisah dalam riwayat yang saya sebutkan tadi, riwayat Tabrani daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sebenarnya pada satu hari orang-orang yang diupah ni semua kerja satu hari dapat satu dirham. Satu dirham, tapi bukan satu dirham tu, satu dirham perak. Mereka dapat makanan berupa beras. Rus, ada kita kata rus, ini beras. Dan rus itu kalau dinilai kan, harganya satu dirham. Itu upah untuk kerja berapa lama? Satu hari, kerja satu hari dapat satu dirham. Okey, itu dah bagolah tu. Datang satu orang kerja, ni kerja kontrak jugalah. Kerja, tapi dia kerja setengah hari je. Dia datang lambat, dia kerja setengah hari je. Jadi bila time dapat gaji, orang-orang lain semua dapat satu dirham lah macam biasa. Orang ini dia kasih satu dirham juga. Patutnya dia dapat berapa? Setengah hari setengah dirham lah. Ha. Kenapa dia kasih setengah dirham? Sebab orang ini memang baik hati. Tokey dia memang baik hati. Dan dia lihat pekerja ni pekerja yang rajin dan sebagainya. Okeylah, kasih dia sama juga macam biasa. Dalam banyak-banyak orang, member-member pekerja baru ni, satu orang tak puas hati. Wahai tokey, dia kata, wahai bos, kenapa kau kasih dia penuh? Gaji penuh, dia kerja baru setengah hari. Mana boleh? Mesti gaji, mesti kasih setengah, setengah dirham je. Kata orang ini, ini harta aku, aku nak kasih lah, aku suka. Adakah aku mengurangkan hak engkau sedikit pun? Jadi dah bergaduh. Jadi ni sebenarnya emosi aja. Jadi lelaki yang tanya tu, dia pun geram. Lepas tu dia duit dia tu dia tak ambil. Terus dia keluar dah pergi. Tu kisah dia. Jadi bukan pasal ada kes sikit, ada kes. Dia nak sebenarnya gaji dia, tapi dia tak puas hati orang dapat penuh pula. Jadi itu masalah. Jadi sebab itu, dan memang lelaki yang ini bos dia tu memang amanah. Jadi dia istithmarkan, dia kembangkan harta tersebut. Dan ini menunjukkan orang ni memang pandai apa ni berniaga dan seterusnya, dan dia juga seorang amanah. Dan berkat daripada kejujurannya itu, harta orang tu, pekerja yang tinggalkan dia tu berkembang. Dan itu memang takdir Allah SWT. Daripada seekor lembu, yang ni dia beli dengan satu dirham seekor lembu je. Lepas tu beli berekor-ekor lembu, unta lagi, kambing lagi, dengan hamba-hambanya. Banyak ke tak banyak? Banyak. Bertahun-tahun macam tu dia jaga kan. Percuma. Dan dia buat ni kenapa? Takut dengan orang itu bawa gangster pukul dia apa? Tak. Kerana Allah SWT. Baik, kerana Allah SWT. Jadi bila orang tu datang tuntut, dia kata ni semua kau punya. Ambil. Sikit pun dia tak minta apa ni, terima kasih ke apa. Jadi dia, sebab tu dia doa dengan doa tersebut. Kalau wahai Allah, kalau kau tahu bahawa aku lakukan demikian kerana mengharapkan wajahmu, maka lepaskanlah kami daripada keadaan kami ini. Baik. Jadi ini fadilat berlaku amanah. Dan amanah antara perkara yang akan dicabut sedikit demi sedikit, yang antara yang sehingga daripada jiwa manusia, sebagaimana dalam hadis sahih Muslim, sehinggakan kamu tak jumpa lagi orang amanah. Dia tidur dia ada amanah sikit, lepas tu bila dia bangun amanah dia kena cabut. Ini satu masalah yang besar. Semua benda dia bohong. Baik, jadi yang keempat faedah daripada hadis ini. Hadis ini menjelaskan tentang kekuasaan Allah, Qudratullah. Kerana dia telah memindahkan batu besar itu dari mereka dengan izinnya. Bukan dipindahkan, ini bukan pelancong oleh satu jentera, sayarah macam apa, kereta ke ataupun jentolak yang tolak, tak ada. Ataupun orang lain yang memindahkannya kat luar, tak. Tapi batu besar itu bergeser atas perintah Allah SWT. Pasal yang letakkan batu ni, jatuhkan batu ni, tutup mulut gua ini adalah Allah SWT juga. Batu-batu pun di bawah perintah Allah SWT. Keras dia macam mana, walaupun dia keras batu, macam batu memang dia batu, tapi tetap dia taat dan tunduk kepada Allah SWT. Tapi manusia, kepala dia keras juga, macam batu juga, tapi tak betul-betul macam batu. Ketuk, pecah, mati dia. Tapi dia tak mau tunduk, tak mau sujud kepada Allah SWT dan sebagainya. Allah menyuruh batu besar itu agar menggelinding dan menutupi mereka, kemudian menyuruhnya agar bergeser dari mereka, kerana Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kelima, Allah Maha mendengarkan doa. Dalil Allah SWT Maha mendengar doa. Kat dalam gua pun Allah boleh dengar. Bahkan kat mana dalam perut ikan seperti Nabi Yunus AS pun Allah dengar doa. Dan dia mendengarkan doa orang-orang itu dan mengkabulkannya. Jadi dengarnya Allah SWT ini dua macam. Satu, dengar suara orang yang berdoa, rintihan orang yang berdoa. Satu lagi, dengar dan mengkabulkannya, yang ini istijabah. Itu juga adalah sifat Allah SWT. Jadi, sebab itu kalau nak minta, minta kepada yang Maha mendengar. Minta kepada Allah SWT. Jangan minta orang yang tak boleh dengar. Orang mati kita pergi minta buat apa? ataupun orang jauh kat negeri mana, kita pergi minta. Pertama dia tak dengar. Kalau dia dengar pun dia tak boleh kabulkan permintaan kita. Sebab tu firman Allah SWT, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Bila ditanya tentang aku, katakanlah bahawa aku ni dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi aku dekat dan aku menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa padaku. Maka hendaklah dia taat kepadaku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, semoga mereka mendapat petunjuk. Baik, yang keenam, keikhlasan termasuk salah satu sebab yang dapat menghilangkan kesusahan. Keikhlasan itulah fokus daripada hadis ini. Sebab itu diletakkan di dalam bab ikhlas wa ihdarun niyyah. Kerana itu setiap orang di antara mereka berkata, ya Allah, jika saya melakukan ini untuk mengharapkan redha-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Ini semua kata mengharapkan redha-Mu, ibtigha'a wajhik. Itu adalah kata-kata menunjukkan keikhlasan. Bukan dia buat itu semuanya kerana manusia, kerana nak dapat pujian daripada manusia, tidak. Sedangkan riak, na'udzubillah, iaitu menunjuk-nunjuk, dan orang yang melakukan amal perbuatan kerana riak dan sum'ah sehingga dia dipuji manusia, maka tindakannya ini seperti buih. Banyak aja amalannya, akan tetapi ia akan hilang, sia-sia, tidak bermanfaat bagi pelakunya. Jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Kita sambung sedikit lagi ya, selepas solat isyak insyaAllah ta'ala. Assalamualaikum. Kita teruskan pembahasan kita, hadis yang mulia berkenaan dengan tiga lelaki daripada Bani Israel yang terperangkap di dalam sebuah gua kerana pintu gua itu ditutup oleh batu yang besar, dan bagaimana mereka mendapat ilham bahawa untuk melepaskan diri mereka daripada gua tersebut, hendaklah mereka berdoa kepada Allah SWT dengan melalui amalan soleh mereka. Dan kita telah dengar bagaimana Allah SWT mengabulkan doa setiap daripada mereka, sehinggalah batu yang menutup gua tersebut tergeser sehingga mereka dapat keluar dengan berjalan. Dan kita telah bacakan beberapa faedah yang boleh kita cungkil daripada hadis ini, dan memang itulah tujuan kita belajar, itulah tujuan kita baca Al-Quran, itulah tujuan kita baca hadis dan sebagainya, untuk mencari ataupun mendapat faedah, mendapat pelajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh amalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat insyaAllah ta'ala. Baik, jadi ada lagi beberapa faedah yang tidak disebutkan tadi. Antaranya hadis ini menunjukkan tentang adanya karamah untuk awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Karamah awliya maknanya satu kemuliaan yang Allah berikan kepada awliya. Awliya adalah plural untuk apa? Kalimah wali. Jadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka-mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terdapat lafaz-lafaz ini, yakni lafaz wali dan awliya ini, di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak tahu apakah sifat awliya Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh rujuk ayat yang dibacakan oleh imam tadi, tak silap saya, tadi atau lepas maghrib, solat maghrib, iaitu dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa awliya Allah tidak ada ketakutan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka lah orang yang telah beriman dan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah awliya-awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang itu beriman, dan semua orang beriman, baik dan imannya adalah benar, tidak dicampuri syak dan ragu-ragu dan perkara yang wajib diimani. Kemudian wakanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan erti takwa adalah meletakkan atau menjadikan dinding antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala, dengan melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ulama menambah sebagaimana terdapat di sebahagian kalimat ataupun kata-kata ulama salaf, bahawa bertakwa itu dengan kau melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin minallah, dengan petunjuk, dengan hidayat cahaya daripada Allah, dan kau jauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala ala nurin minallah, dengan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita taat, kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pandai-pandai ikut hawa nafsu kita, ikut rasa-rasa kita, ikut kata-kata orang. Jadi kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita amalkan apa yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita telah lakukan demikian, maka kita termasuk insya-Allah salah seorang daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ada takut kepada mereka atau atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Namun darajat wali-wali Allah SWT ini tidaklah satu, tidaklah sama. Sebab kewalian seseorang itu yang minimum adalah dia beriman kepada Allah SWT dan dia bertakwa. Dan semua orang beriman, kalau dia bukan orang yang murtad, dia mesti ada ketakwaannya. Minimum ketakwaannya, contohnya lah, dia masih beriman pada Allah SWT. Iman itu adalah basic kepada ketakwaan. Sebab kalau dia dah tak bertakwa langsung, dah zero, maknanya dia dah apa? Dia dah murtad. Dia dah kufurkan Allah SWT. Dia dah keluar daripada agama Islam. Jadi setiap orang beriman itu sebenarnya adalah wali Allah SWT. Tetapi mereka berbeza-beza. Lagi banyak, lagi dalam imannya, lagi kenal dia kepada Allah SWT dan hak-hak Allah SWT, kemudian lagi banyak amalannya dengan ketakwaannya, maka lagi tinggilah darajatnya. Baik. Jadi dengan itu, ketakutan yang tidak ada pada mereka dan kesedihan yang dinafikan daripada mereka di hari kiamat kelak itu, itu bergantung kepada iman dan amalan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya memberi karamah, kemuliaan kepada hamba-hambanya yang seperti ini, iaitu dengan mengkabulkan doa-doa mereka, dan dalam beberapa hal dengan tanpa doa mereka, menyelamatkan mereka daripada kesusahan, daripada keburukan, atau memberikan mereka satu-satunya kenikmatan. Kadang-kadang ia datang secara biasa, kadang-kadang ia datang dengan secara luar biasa. Maksudnya luar biasa di sini adalah luar daripada kebiasaan, sebagaimana yang berlaku, yang kita boleh lihat dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis-hadis Nabi SAW, antaranya hadis ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah SWT beri karamah kepada Maryam alaihissalam, iaitu ibu kepada Nabi Isa alaihissalam, iaitu ketika dia beribadah di mihrabnya seorang diri, datang kepadanya apa? Rezeki. Sebab penjaganya, kafilnya, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam, kerjanya adalah membawa makanan untuk Maryam alaihissalam. Tapi bila dia datang, kullama dakhala 'alaiha Zakaria wajada 'indaha rizqa. Tiap kali Nabi Zakaria masuk nak beri makan, dah ada makanan kat depan dia. Jadi qala anna laki hadha. Qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Maryam, dari mana kamu dapat rezeki ni? Dan kata ulama, rezeki itu bukan sebarang rezeki, bukan roti kat pasar mana. Tapi apa? Dia adalah makanan yang tidak ada pada zaman itu, yakni pada musim tersebut. Kalau ni musim sejuk, makanan yang datang tu ada daripada musim panas punya. Kalau yang pada musim panas, dia dapat rezeki makan daripada yang musim sejuk. Jadi itu satu perkara yang apa? Luar daripada kebiasaan. Khariqul adah, kata ulama. Jadi kata Maryam alaihissalam, qalat huwa min indillah. Rezeki ini daripada sisi Allah SWT yang berikan dia rezeki. Jadi ini satu apa? Karamah, kemuliaan Allah berikan kepada hamba yang beriman, yang dikasihinya. Dan ulama mengkhususkan istilah karamah, kita nama keramat ni, kepada selain Nabi, selain rasul ini selain manusia yang dapat wahyu. Adapun seseorang insan yang dapat wahyu nabi dan rasul, mereka namakan kemuliaan tersebut sebagai apa? Mukjizat ataupun ayat tanda. Baik. Jadi ada, dia adalah karamah yang lebih khusus, yakni untuk para anbiya. Jadi dalam hal ini antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah menetapkan adanya karamat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman, yang kita namakan awliya. Baik. Namun karamah ini, kemuliaan ini bukan hak seorang wali. Bukan hak seorang wali. Bila dia nak, dia dapat. Bukan. Bila dia nak rezeki, dia dapat. Bila dia nak selamat daripada api, dia nampak. Bila dia nak kabulkan doa, dia mesti dapat. Tak, itu tak semestinya. Kemuliaan ni bukan dia punya sehingga menjadi sifatnya, sifat dirinya, tapi dia adalah apa? Adalah kepemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang dapat, kadang tak dapat. Itu dia. Tapi biasanya apa? Biasanya dapat. Ya, itu yang kita nak bincangkan kat sini. Jadi daripada hadis ini kita dapati orang-orang ni adalah orang-orang yang soleh. Mereka melakukan amalan ketaatan mengikut syariat Nabi mereka. Dan apabila mereka dalam kesusahan, kerana mereka sentiasa ingat Allah SWT ketika masa lapang mereka, bila mereka dalam kesempitan, Allah SWT pula ingat mereka. Jadi Allah SWT membantu mereka, menolong mereka, menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka. Jadi ini satu kemuliaan. Sebab tidak mungkin ada yang boleh selamatkan mereka daripada terperangkap di dalam gua tersebut melainkan siapa? Melainkan Allah SWT. Kalau tak ada orang datang, kalau batu tu tak digerakkan oleh Allah SWT, tidak akan bergeraklah mereka dan mereka tinggallah kat dalam tu. Berapa lama boleh tahan? Gantunglah pada udara, pada makan, minum dan sebagainya. Tak tahulah mereka tidur macam Ashabul Kahfi 300 tahun. Faedah juga daripada hadis ini yang lain. Daripada sudut riwayat pula, kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, di sini dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari sebelum membawa hadis ini, dia letakkan satu bab iaitu Ashabul Kahfi. Tentang apa? Ashabul Kahfi. Dan dia bawa sedikit ayat daripada Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warratimi kanu min ayatina ajaba. Dan dia bawakan tafsiran sebahagian daripada lafaz-lafaz ayat tersebut. Iaitu apakah kamu sangka bahawa penghuni gua kahfi ni, gua, dan ashabul raqim ni, raqim ni ada banyak tafsirannya, ada kata gua juga, ada kata dia adalah tulisan yang dirakamkan, yang dituliskan di dalam batu, adalah termasuk daripada ayat-ayat kita yang luar biasa, ajaba. Tidak, sebenarnya ada yang lebih hebat daripada itu. Tapi itu memang satu perkara yang luar biasa. Kemudian Allah ceritakan tentang Ashabul Kahfi secara detail. Baik. Jadi kata ulama, terdapat satu riwayat Nabi SAW bila menyebutkan atau membacakan ayat daripada Ashabul Kahfi, Nabi SAW membawa kisah yang terdapat dalam hadis ini. Dahulu ada tiga orang berjalan dan seterusnya sampai akhir hadis tersebut. Maka seolah-olah Imam Bukhari mengistimbatkan daripada riwayat tersebut bahawa gua yang ada dalam hadis ini sama gua yang yang dihuni oleh Ashabul Kahfi tersebut, yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan kata ulama itu antara tafsir untuk Ar-Raqim. Kahfi untuk Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim ni kata ulama gua lagi satu untuk mereka. Tapi tak disebutkan dalam Al-Quran, wallahu a'lam. Satu faedah saja. Tapi bukan maknanya kita cari gua tersebutlah. Kalau nak boleh juga, tapi siap sedia buat punya amalan lah. Sebab kalau masuk, ada harapan apa ni? Ada harapan kena tutup gua tu. Tawak kenalah bertawasul dengan amalan soleh yang ikhlas. Ini cerita lah. Baik. Kemudian ulama membahaskan tentang amalan-amalan oleh tiga orang lelaki yang dalam gua ni. Mereka membahaskan, baik, amalan-amalan ni amalan-amalan yang soleh, kerana terdapat keikhlasan di dalam. Tetapi makna satu ke amalan yang paling afdal, itu pun mereka bahaskan. Walaupun ini tambahan saja, tapi saya nak kongsi lah sebab dah baca. Dan insyaAllah ada ilmu yang bermanfaat. Walaupun tidak ada pendapat yang paling kuat dan sebagainya, ada ulama seperti Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau telah mengkaji hadis ini, melihat amalan-amalan yang dilakukan oleh tiga orang lelaki ini, maka beliau pun telah mentarjihkan bahawa amalan, di kaedah beliau begini, amalan yang paling kita katakan yang paling soleh adalah amalan yang paling memberi manfaat kepada ketiga-tiga mereka. Maksudnya amalan yang paling baik sekali adalah amalan yang telah menyelamatkan mereka keluar daripada gua tersebut. Jadi beliau melihat kalau untuk orang pertama, setelah doanya apa berlaku? Batu tu bergerak, tapi sedikit saja baru nampak cahaya. Kalau tidak, mereka dalam apa? Kegelapan. Itu satu azab, dalam kegelapan. Baik, jadi itu satu kebaikan. Tapi boleh keluar tak? Tak boleh keluar juga. Baik, jadi menunjukkan bahawa amalan tu tak berapa baik, tak berapa apa ni, tak berapa afdal. Adapun orang yang kedua, apabila dia berdoa dengan amalannya, apa amalan yang kurang yang kedua ni? Orang yang menahan diri daripada berzina kan? Jadi beliau berkata bahawa dia lebih baik sebab dia dapat apa ni? Dia dapat bukakan batu tu, yakni dengan sebab amalannya itu, doanya itu, batu tu buka lebih. Dan bila batu tu buka lebih, kan tadi saya katakan, harapan untuk keluar pun lebih. Apa dia? Sebab dia dah boleh nampak kat luar. Kalau orang lalu lalang, dia dah boleh panggil, ada harapan nak keluar. Daripada mula-mula cuma nampak cahaya je kat atas. Betul tak? Ha, jadi yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Pertama tadi apa? Orang berbuat bakti kepada kedua ibu bapa. Ada pun yang ketiga, kata mereka, oleh kerana yang ketiga itulah, barulah batu tu bergerak habis, tergeser habis, sehingga mereka dapat lepas. Menunjukkan bahawa amalan ketiga itulah yang paling, yang paling afdal. Apa amalan yang ketiga? Amanah. Orang yang amanah. Orang yang amanah. Itu dia. Baik. Walaupun demikian, riwayat yang kita baca ni, dia letak tertib dia, orang yang pertama yang buat bakti kepada dua ibu bapa, yang kedua apa? Orang yang mengupah orang, orang yang berbuat zina, yang menahan daripada zina, yang ketiga orang yang laku amanah. Kata Ibn Hajar Asqalani, riwayat-riwayat tentang hadis ini berbeza-beza. Yakni kedudukannya, yang first cerita lelaki yang mana, yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, tak sama. Ini macam hadis, kalau kita belajar tentang hadis Jibril, mana satu dulu? Mal iman dulu ke Islam dulu yang ditanya oleh Jibril alaihissalam? Dan kadang-kadang dalam satu hadis tu mana disebutkan dulu? Haji dulu ke Ramadan dulu ke dan sebagainya. Jadi ada beberapa perbezaan daripada sudut riwayat. Namun kata beliau, terdapat riwayat lain yang mengatakan bahawa orang yang terakhir bukan orang yang ini, orang yang amanah ni, tetapi orang yang kedua, iaitu orang yang menahan diri daripada berzina dengan sepupu wanita dia. Dan dia dikuatkan juga oleh satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi beliau mengambil riwayat ni dan beliau terangkan kenapa. Kita dengar jelah apa pendapat ulama ni dan hujah-hujah beliau. Pertama, kata beliau, untuk orang yang pertama buat baik kepada kedua ibu bapa memang amalan yang mulia. Dalam Al-Quran disebutkan wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kepada Allah sahaja dan jangan syirikkan dengan Allah SWT dengan sesuatu pun, dan hendaklah buat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi itu memang amalan yang mulia. Tetapi amalan ini adakah untuk orang lain atau untuk dirinya sahaja? Jawabnya untuk dirinya sahaja. Jadi pahalanya untuk dirinya sahaja, kebaikan untuk dirinya sahaja. Bandingkan dengan lelaki yang kedua, kalau lelaki kedua adalah orang yang amanah tadi. Orang yang amanah tadi, kebaikannya itu muta'addi, iaitu dia apa? Dia memanfaatkan orang lain. Dia kembangkan harta pekerjanya itu, jadi dia dapatkan kebaikan untuk orang lain. Jadi dia dapat pahala, orang lain pun dapat pahala. Jadi tentu lebih baik daripada orang yang buat baik kepada ibu bapanya sahaja. Itu hujahnya. Ada pun yang ketiga, kata beliau. Orang yang ketiga ini tidak meninggalkan zina sedangkan dia mampu melakukannya, melainkan kerana dalam hatinya ada takut pada Allah SWT. Dan orang yang takut pada Allah SWT, kata Ibn Hajar Asqalani, dijanjikan oleh Allah SWT akan masuk Jannatul Ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Dalam surah apa? An-Nazi'at kan. Adapun orang yang takut khafa maqama rabbihi, akan waktu berdirinya di hadapan Tuhannya, dan dia menahan hawa nafsunya, maka apa? Maka jannahlah tempat duduknya, syurga tempat duduknya. Jadi itu kelebihan orang yang takut pada Allah SWT, itu untuk dirinya sendiri. Kedua, beliau telah memberikan apa? Dia tinggalkan harta tu 120 dinar. Dia dah sedekah kan, sedangkan apa, dia boleh ambil balik. Sebab syarat dia berikan harta tersebut adalah dia dapat berzina dengan sepupunya itu, tapi dia tinggalkan. Dan ini adalah manfaat untuk apa? Untuk orang lain. Betul ke tidak? Jadi dua-dua dia dah buat. Dua-dua dia dah buat. Dan lebih daripada itu, dia berikan harta tu ketika memerlukan. Orang tu amat memerlukan, dan awak sedekah ketika waktu yang amat memerlukan dengan tidak sangat, mana lagi tu dapat banyak pahala? Ketika dalam hajat dan keperluan. Sebab tu sahabat-sahabat, sedekah dia satu setengah dinar pun lebih besar pahala ni daripada kita sekarang ini sedekahkan satu gunung Bukit Timah ataupun gunung Uhud lah. Lagi besar sedekah mereka, pasal waktu tu waktu yang amat memerlukan dalam Islam. Baik, sebab tu mereka mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dapat pahala lebih. Dan bukan itu saja, kata Ibn Hajar Asqalani lagi, dia dah tinggalkan duit tersebut dan dia sebenarnya telah berlaku baik dengan dia meninggalkan berzina dengan sepupunya itu, dan sepupunya dengan dia dah kira apa? Saudara mara lah. Jadi dia telah melakukan silaturahim, dan silaturahim ni ada apa? Ada pahalanya lagi. Kalau dia ikhlas, dia akan dapat pahala lebih. Jadi kesimpulannya, kata beliau ni, menunjukkan dan oleh kerana riwayat mengatakan bila dia doa, yang orang yang ketiga ni, dia doa lepas tu tergeserlah batu secara keseluruhannya, menunjukkan bahawa amalannya lah amalan yang paling baik untuk kedudukannya. Walau bagaimanapun, tak ada kita katakan nas dan seterusnya, ini istimbat daripada ulama. Yang penting itulah permainan ulama. Kalau kita namakan permainan, kita main apa? Main game, main apa semuanya. Kita kaji surat khabar, itu punya permainan kat surat khabar ke, cerita-cerita dan sebagainya. Ulama permainan dia apa? Kajian dia adalah hadis-hadis yang mereka hafal dan sebagainya. Jadi mereka keluarkan sebanyak-banyaknya faedah untuk orang apa ni, orang lain dapat ambil daripada ni. Satu lagi permasalahan yang tidak kurang penting atau mungkin lebih penting daripada semuanya ini, iaitu hadis ini menunjukkan bahawa disyariatkan seseorang itu bertawassul kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amalan soleh yang telah dilakukannya. Jadi masuk kita kepada satu bab, namanya bab at-tawassul. Jadi apa makna tawassul? Tawassul daripada sudut bahasa adalah mengambil sesuatu sebagai jalan, sebagai satu cara untuk mendapat sesuatu yang lain, tapi dengan satu sifat tambahan, dengan raghbah. Ni kalau kita lihat daripada sudut bahasa, daripada Raghib Al-Asfahani dan lain-lain lagi, ulama-ulama bahasa mengatakan kita ambil sesuatu sebagai cara untuk dapatkan sesuatu dengan raghbah, dengan kehendak. Jadi kadang-kadang kalau kita macam sambil lewa je apa semuanya tu, bukanlah macam ambil pen nak tulis ni, tak adalah tawassul ke apa benda, biasa je. Ya, biasanya ada kehendak yang benar, iaitu namanya wasilah, dan itu daripada sudut bahasa. Tapi daripada sudut syarak, maknanya lebih khusus sedikit, iaitu kita mencari jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT supaya Allah sayang kita atau redha kepada kita, beri ganjaran kepada kita dengan penuh apa? Dengan penuh kehendak. Tetapi melalui tiga cara bertawassul, melalui tiga cara bertawassul. Jadi kata ulama, tawassul itu ada tiga macam yang ditunjukkan oleh syariat, yakni yang diambil daripada syariat, daripada Quran dan hadis. Yang pertama adalah bertawassul kepada Allah SWT melalui asma Allah SWT dan sifatnya, iaitu nama-nama Allah SWT dan sifat-sifatnya. Dan ini banyak dalam Al-Quran. Allah SWT bahkan telah memerintahkan kita berdoa pada Allah SWT dengan nama-namanya yang husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kepadanya dengannya. Ini dengan nama-nama Allah SWT. Jadi macam mana? Contohnya kita sebutlah ya Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna dan sebagainya. Ataupun kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, Nabi SAW bila ditanyakan Aisyah apa doa yang patut aku baca kalau jumpa Lailatul Qadar, apa jawab Nabi SAW? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi Nabi SAW berdoa dengan bertawassul dengan dua perkara, nama Allah SWT, wahai Allah sesungguhnya engkau afun, maha memaafkan. Dan bukan itu sifat engkau adalah tuhibbul afwa, engkau suka mengampunkan kepada kemaafan, maka ampunkanlah aku. Bukan terus wahai Allah ampunkan aku. Jadi itu satu dalil menunjukkan bahawa kita berdoa dengan Allah, berdoa dengan nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat Allah SWT. Kita lihat kalau dalam bab perubatan, kita sebutkan Allah SWT, Allahumma Rabban Nas Isfi Anta Syafi, Tuhan manusia sembuhkanlah kerana engkau adalah maha penyembuh dan sebagainya. Jadi sebutkan apa sifat dan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semuanya termasuk kategori bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi kepada tawassul jenis yang kedua, iaitu kita bertawassul dengan amalan soleh yang kita lakukan. Yang siapa lakukan? Yang kita sendiri lakukan. Dalilnya, kalau kita nak pergi jauh, kita tengok hadis ni je lah. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang soleh zaman Bani Israel. Jadi bila mereka dalam kesempitan, mereka bertawassul dengan amalan soleh mereka, dan seolah-olah inilah yang mereka tahu daripada apa ni, daripada syariat Nabi mereka. Cuma permasalahannya kita ni umat Nabi Muhammad SAW, boleh tak ambil hadis ni sebagai dalil untuk kita mencontohi mereka? Maka jawab kita adalah apa? Asalnya syariat mereka lain dengan syariat kita. Asalnya memang gitu, kita tak ikut. Tapi syariat mereka ni sesuai dengan syariat kita, jadi kita ambillah. Sebab dalam Al-Quran kalau kita lihat, Allah SWT memuji orang-orang yang berdoa kepadanya melalui amalan mereka. Rabbana innana sami'na mudadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir lana sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Terus sampai habis. Apa isi doanya? Wahai Allah, sungguhnya kami telah dengar seorang yang menyeru mudadiya yunadi lil iman, yang menyeru kepada keimanan, maka kami telah beriman. Iman tu, beriman tu amalan ke bukan amalan? Amalan, sebaik-baik amalan beriman dululah. Rabbana faghfir lana dhunubana, maka wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan hapuskanlah, kafir anna sayyatina, hapuskanlah dosa-dosa kami, ampunlah kami, hapuskan dosa. Dan matikanlah kami, tempatkanlah kami bersama al-abrar, orang yang baik-baik. Jadi ini semua adalah permintaannya setelah mereka bertawassul dengan keimanan mereka. Sebab bila datang orang yang menyeru Nabi mereka, mereka tak kufurkan, mereka tak dustakan, mereka beriman. Ini bukan perkara yang kecil. Begitu juga kalau kita lihat apa ni al-hawariyun, yakni pengikut Nabi Isa alaihi salam, mereka kata rabbana innana amanna faktubna ma'asyahidin, wahai Tuhan kami, sebenarnya kami telah beriman, maka tuliskanlah kami sebagai orang yang menyaksikan. Jadi ini semua tawassul dengan amalan mereka, mereka telah beriman, mereka telah mengikut Nabi mereka dan sebagainya. Baik, jadi hadis ini bersesuaian dengan hal tersebut. Baik. Cuma ada sedikit saja. Sedikit punya sedikit, lama-lama banyak eh. Tapi kita sebutkan juga. Ada satu permasalahan disebutkan oleh ulama. Apa hukum sebutkan amalan soleh kita depan orang? Patutnya kalau ikhlas, orang tak tahu kan? Betul tak? Kalau boleh, kita tak nak orang tahu pun. Kita tak nak orang tahu kita semayang malam ke, kita baca Quran ke, ataupun kita solat sunat pun. Kalau boleh, orang tak nak tahu. Buat kat rumah lebih baik daripada buat kat masjid. Walaupun diperintahkan kita, diajak kita apa ni, datang ke masjid lebih awal. Tapi sunnahnya apa? Solat qabliyah tu di mana? Di rumah dulu sebenarnya. Tapi kalau awak nak amalkan yang itu, nak amal ni, tak boleh buat dua-dua. Buat satulah. Betul tak? Tapi kalau untuk solat Jumaat yang tak ada qabliyahnya, Awak takkan nak qabliyah kat rumah. Jadi apa buat? Bersegeralah datang ke masjid, solat dua rakaat. Tak buang air besar, tak hadas kecil. Tak kacau orang waktu dalam masjid, tidur sikit-sikit tu agaknya. Setiap kali setiap awak duduk tu dapat pahala. Pahala solat sampailah imam naik macam tadi khutbah. Kemudian dia solat Jumaat. Dan malaikat sentiasa kan kata Allahumma firlahu wa Allahumma arhamhu wa Allahumma tub alaihi dan seterusnya. Jadi menunjukkan bahawa asal amalan kita tak mau orang tengok tu sebenarnya tanda ikhlas. Jadi dalam hadis ini permasalahan kata ulama, orang-orang ni sebutkan amalan mereka sekurang-kurangnya lagi dua kawan dia dengar. Jadi kata ulama boleh daripada hadis ini sebutkan amalan kerana darurat. Sampai gitu dia. Kalau boleh tak jangan dia bilang, tak boleh cerita. Sebab tu biografi semua ni semua biasanya yang tulis bukan ulama tu sendiri, orang lain yang tulis. Biasa pun dah tulis, dia orang dia ditulis dah setelah wafatnya. Walau bagaimanapun, kadang-kadang kita sebutkan amalan soleh kita supaya orang ikut. Itu boleh. Ataupun dalam keadaan seperti ini, iaitu untuk bertawassul. Jadi ini tidak disalahkan dan dia tidak menafikan keikhlasan. Baik. Yang penting di sini adalah, itu salah satu lagi jenis tawassul, iaitu bertawassul dengan amalan soleh yang kita sendiri lakukan, bukan yang orang buat. Namun demikian, ada tawassul yang ketiga, iaitu kita bertawassul dengan doa orang yang soleh yang mendoakan untuk kita. Maknanya kita minta pada Allah SWT dan kita minta kepada seseorang untuk berdoa pada Allah SWT. Dan dalam syarat yang kedua, maknanya orang tu doa kepada Allah SWT, maknanya dia mesti mampu berdoa, dia mesti hidup. Jadi kalau dah mati, mana boleh dia doakan untuk kita. Kalau dia dah boleh doa, dia doa untuk diri sendiri dulu, baru doa untuk kita. Jadi kita doa kepada orang yang soleh. Dan ini terdapat hadis-hadisnya yang tak sempat kita sebutkan semua dalam bab ini, dalam majlis ini. Tetapi saya sebutkan satu, bahawa ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumaat, maka datang seorang badui dan dia pun panggil Nabi SAW, ya Rasulullah, telah binasalah harta benda, kemarau panjang, kita punya tanaman tak jadi dan sebagainya. Doalah Allah kepada Allah SWT untuk turunkan hujan. Maka Nabi SAW pun bawa pun doa ketika beliau atas mimbar. Jadi kata perawi, lepas solat saja mereka keluar saja, mereka terpaksa berenang balik rumah. Hujan begitu lebat. Dan hujan hari itu Jumaat kan, Sabtu hujan tak berhenti, Ahad terus sampai Jumaat lagi satu khutbah lagi. Orang tu datang tengah-tengah khutbah, dia kata binasalah harta benda, binasalah tempat semua, apa, jalan semua dah tertutup, orang dah musafir pun tak boleh jalan, macam-macam lah yang disebutkan itu. Doalah pada Allah SWT, apa ni, jauhkanlah hujan tu daripada kita. Terlalu banyak hujan pula. Maka Nabi SAW pun doa, Allahumma hawalaina la alaina ala ru'usil jibal ala manabiti asyajar dan sebagainya. Hujan tu turun dekat keliling kita, bukan kat atas kita. Di atas kepala-kepala gunung, di tempat-tempat tumbuhan dan sebagainya, tapi bukan kat kita. Maka lepas tu hujan pun berhenti. Kata ulama, ini dalil boleh kita bertawassul melalui doa orang yang soleh. Sebab dia doa melalui apa ni, bertawassul dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh berdoa ketika hidupnya. Dan itulah dilakukan oleh para sahabat selepas itu. Sebab Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah Amirul Mukminin, datang satu zaman kemarau tak hujan lama, maka mereka pun keluar sebagai sunnah, iaitu solat istisqa, solat minta hujan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an panggil Al-Abbas, pak cik Nabi SAW. Beliau berkata, wahai ya Allah, dahulu kami apabila dalam keadaan kemarau, kami minta kepada Nabi-Mu, maka engkau telah mengkabulkannya, engkau pun turunkan hujan. Hari ini kami bertawassul kepada engkau dengan apa ni, kami minta dengan pak cik Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan. Jadi dia pun kata, wahai Abbas, kum fadu'u, dirilah wahai Abbas dan doalah. Dan semua aminkan. Jadi ini menunjukkan bahawa para sahabat faham ada namanya tawassul, berdoa pada Allah SWT melalui doa orang orang yang soleh. Dalam hal ini adalah pakcik Nabi SAW. Dalam riwayat lain, dalam zaman lain, pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau telah bertawasul dengan doa sahabat lain namanya Yazid. Saya tak ingat nama dia. Jadi ini menunjukkan bahawa boleh kita berdoa dengan doa orang yang soleh. Tapi bukan dia saja yang doa, kita tak doa. Jadi sama-samalah, sama-sama doa. Itulah namanya syafaat. Jadi inilah jenis-jenis tawasul yang terdapat dalilnya dalam Quran dan dalam hadis. Adapun selain daripada itu, kita masih memerlukan apa ni? Memerlukan dalilnya. Lebih-lebih lagi kita bertawasul dengan zat sesuatu. Yani dengan zat seseorang, bertawasul dengan apa tu, dengan keberkahan orang itu sendiri dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini dipertikaikan oleh ulama. Untuk kita, jika ada dalil kita ambil, jika tidak ada hendaklah kita tinggalkan. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa-apa soalan? Okay, insyaAllah kita berhenti di sini. Dah semua segan kan? Malu, tak apalah. Kita pun disuruh berhenti 9:30. Yang penting kita perbaiki amalan kita. Sebab kalau kita ikhlas, macam kita sekarang hari ini, kita ikhlas, kalau kita fikirkan apa ni semoga Allah SWT kekalkan apa ni dakwah kita, ilmu yang kita apa ni cuba nak sampaikan dan sebagainya. Kalau Allah SWT tahu kita ikhlas, Allah SWT akan kabulkan juga. Benda yang mustahil ataupun kira ikut akal hampir mustahil pun boleh dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.